Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa bawah.